بارك فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد إخوان بدين أعزكم الله Kita melanjutkan pelajaran kita di hadis yang ke-15 bab ma'ada azamatullahi ta'ala, yakni betapa besar agungnya Allah tabarak wa ta'ala. Sedikit kita mengulangi hadisnya. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam attatis sama' wa huqqalah anta itta. Jadi suara apa ini kalau suara apa ya? Suara gesekan antara sesuatu ya karena beratnya. apa namanya? Tapi biasanya kayu dengan kayu. Tapi ketika bergesekan akan memunculkan bunyi. Yang hukum asalnya atau asal penamaan ini adalah pelana yang ada pada onta. Pelana yang ada pada onta ketika diberi muatan-muatan yang berat. Tapi ketika onta itu berjalan, biasanya begitu naik turun itu posisi badan onta demikian juga bergoyang. Tapi pelana tersebut sehingga menimbulkan bunyi pada pelana itu. Taib. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa fihi malakun sajidu lillahi ta'ala. Tidak ada di atas langit kecuali jarak setiap 4 jari di sana ada malaikat yang sujud untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi walau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kata Rasulullah, niscaya kalian akan tertawa dengan tawa yang sedikit. Wala bakaitum kathira, dan niscaya kalian akan menangis dengan tangisan yang banyak. Wa ma taladdatum bin nisa'i 'alal furus, dan kalian tidak akan bisa bersenang-senang dengan istri-istri kalian di atas kasur. Wala kharajtum ila as-su'udat taj'aruna ila Allah ta'ala, niscaya kalian akan keluar ke tanah lapang kemudian kalian meraung memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Qauluhu law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira fi sahihaini min hadits Anas. Kita sampai pada ucapan Asy-Syarih, wa qala ta'ala kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semua beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya dan rasulnya. Wa qala walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi kebaikan itu adalah bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, beriman kepada malaikatnya dan kitabnya dan para nabi. Hadhi arkanul iman, ini adalah rukun-rukun iman. Wa min bainiha al-imanu bil malaika, dan di antaranya rukun-rukun iman ini adalah iman kepada malaikat. Wa huwa khalqun min khalqillahi subhanahu wa ta'ala, dan yang namanya malaikat itu adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalaqahumullahu min nurin, Allah menciptakan malaikat itu dari cahaya. Wa khalaqal jinna min nar, dan Allah menciptakan jin dari api neraka, dari api. Wa khalaqa bani adam min turab, dan Allah menciptakan Adam dari tanah. Fal jin wa syayatin min alamil ghaib, jin dan syaitan ini masuk ke dalam alam gaib. Walakin Allah khalaqahum min marijim min nar, akan tetapi Allah menciptakan mereka dari api yang menyala. Qala ta'ala wa khalaqal janna min marijim min nar, ay min lahabin naril murtafi', Allah menciptakan jin dari gejolak api yang naik. Fahunaka makhluqatun kathiratun khalaqaha Allah, di sana ada banyak makhluk yang Allah ciptakan. Minha ma huwa min alamil ghaibi wa minha ma huwa min alamil syahadah. Maka di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala ada pada area gaib seperti jin, syaitan, malaikat. Wa minha ma huwa min alamil syahadah. Di antaranya juga ada makhluk-makhluk di alam nyata ini. Wa min alamil ghaibi al malaikatu fa nu'minu bihim kama dzakarahumullahu subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk alam gaib adalah malaikat. Kita beriman kepada malaikat bahwa malaikat adalah hamba Allah, ciptaan Allah, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kama dzakarahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahaditsa katsirah, sebagaimana juga yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang sangat banyak. Falladzi la yu'minu bil malaikati kafirun billahi azza wa jalla. Maka barang siapa yang tidak mengimani para malaikat, maka dia dicap kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap Allah dan Rasulnya, wa yuriduna yufarriqu bainallahi wa rusulihi, dan mereka ingin untuk memisahkan antara Allah dan Rasulnya, wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd, sambil mereka mengatakan kami mengimani sebagiannya dan kafir terhadap sebagiannya. Fal malaikatu rusulun, jadi barang siapa yang beriman, rukun iman, barakallahu bikum, al iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal iman bil qadari khairi wa syarri, 6 rukun. Taib. Siapa yang tidak lengkap imannya terhadap 5 rukun ini, rukun iman, maka tidak dicap dia sebagai orang mukmin, tetap kafir. Contoh, dia beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, tapi tidak beriman kepada hari akhirat. Rajin sholat, puasa, zakat, tapi tidak iman kepada hari akhirat, kafir, tetap kafir. Atau iman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, iman juga kepada hari kiamat, tapi tidak beriman akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak percaya terhadap takdir. Maka tetap dianggap kafir wal iyad billah. Jadi harus sempurna. Baik. Hadi arkanul iman. Baik, mana tadi? Alladzina taib. Qala ta'ala alladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd. Fal malaikatu rusulun khalaqahumullahu subhanahu wa ta'ala limuhimmatin. Malaikat-malaikat adalah makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tujuan-tujuan penting. Wa min muhimmatihim, atau untuk tugas-tugas, annallaha yursiluhum bi awamirihi, di antara tugas-tugasnya adalah Allah mengutus mereka membawa dan menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah azza wa jalla ja'ilil malaikati rusula uli ajnihati mathna wa thulatha wa ruba. Malaikat di antaranya ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul, te perantara. Perantara ini banyak sekali. Barakallahu fikum. Tugas-tugas. Ada malaikat yang diperintah untuk mengatur hujan, ada yang diperintahkan untuk mengatur rezeki, ada yang diperintahkan untuk mengatur mengusuli janin yang ada dalam rahim, ada yang diperintahkan untuk ngurusi gunung. Dan yang lainnya dari tugas-tugas yang Allah tugaskan untuk mereka. Ada yang sekedar sujud terus, rukuk terus, kerjanya, tugasnya, masya Allah. Ja'ilil malaikati rusula, Allah menjadikan malaikat-malaikat itu diantaranya menjadi rasul. Uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba, yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menjadikan untuk malaikat itu ada yang bersayap 2, ada yang 3 sayapnya, ada yang 4. Dan Allah lebihkan untuk siapa saja yang Allah kehendaki dari kalangan malaikat dari sayap-sayap. Adapun Jibril memiliki sayap 600 sayap. Bagaimana modelnya? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Barakallahu fikum. Kita tidak bisa mengatakan dan menggambarkannya. Bagaimana antum bisa memikirkan yang 600 sayap, yang 3 saja sayapnya? Tidak terbayang oleh antum. Masya Allah. Wahum rusulun ya'budun Allah azza wa jalla. Mereka para malaikat adalah petugas, pesuruh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyembah Allah azza wa jalla. Wa qala ta'ala wa qalu takhadha ar-rahmanu waladan subhanah bal ibadun mukramun. Mereka orang-orang musyrikin mengatakan ittakhadha ar-rahmanu walada, Allah memiliki anak. Menurut mereka malaikat itu adalah anak-anak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan orang-orang musyrikin bahwa Allah memiliki anak. Anaknya adalah malaikat. Subhanahu, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka tuduh-tuduhkan. Allah telah menyatakan lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Taib. Bal ibadun mukramun, bahkan malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak pernah mendahului Allah subhanahu wa ta'ala dan terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mereka melaksanakan. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada. Allah Maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Wala yashfa'una illa liman irtada, dan tidak ada satupun dan tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat kecuali bagi siapa yang diridhai. Wa hum min khasyyatihi mushfiqun, dan mereka para malaikat itu sangat takut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Malaikat itu senantiasa bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala siang dan malam tanpa lelah, tanpa letih, tanpa ada rasa bosan. Wa qala fa in istakbaru fal ladina inda rabbika yusabbihuna lahu bil laili wan nahari wa hum la yas'amun. Kalau mereka manusia ini berlaku sombong, tidak mau tunduk, tidak mau menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan malaikat yusabbihuna lahu bil laili wan nahar, senantiasa bertasbih kepada Allah siang dan malam. Wahum la yasamun, dan tidak pernah mereka bosan untuk bertasbih. Wa qala walahu ma bis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al laila wan nahara la yafturun. Walahu ma bis samawati wal ard, milik Allah subhanahu wa ta'ala siapapun yang ada di langit dan di bumi. Wa man indahu la yastakbiruna an ibadati, dan makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah yakni para malaikat, la yastakbiruna an ibadati, tidak pernah berlaku sombong dari menghambakan diri kepadanya. Wa la yastahsirun, dan tidak pernah mereka mengurang-urangi. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, mereka senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala siang dan malam, tidak pernah bosan-bosannya. Hadihi ya sifatul malaika alaihi wassalatu wassalam. Inilah sifat para malaikat. Taib. Wa min haula'il malaika man iktasara 'amaluhu 'ala ibadatillahi ta'ala. Di antara para malaikat ada yang terbatas. Taib, tugasnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani sujud terus, rukuk terus. Oleh hada qala ma fiha ay fi samai mawdi'u arba'i asabi' tayyib illa wa bi malakun sajidun lillahi ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan tidak ada satu tempat antara empat jari ini kecuali di sana ada malaikat yang senantiasa sujud untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hada fihi dalilun ala kathratil malaikah. Ini dalil yang menunjukkan tentang banyaknya makhluk Allah yang bernama malaikat dengan berbagai macam tugas-tugasnya. Wa fihi dalilun ala fadlihim. Di sini juga dalil yang menunjukkan tentang keutamaan dan keistimewaan para malaikat itu. wa annahum ya'buduna Allah subhanahu, mereka menghambakan diri kepada Allah. Fahum la yafturuna an ibadatihi, mereka sama sekali tidak pernah bosan-bosannya menghambakan diri kepada Allah. Wa yunafiduna awamirahu subhanahu fil khalq wal kaun, dan senantiasa mereka-mereka yang ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas satu perintah, maka mereka tidak pernah menyelisihinya. Apakah di alam semesta ini atau berhubungan dengan manusia dan makhluk Allah yang lainnya. Wahum jundu min jundillahi azza wa jalla, mereka ini adalah tentara dari tentara-tentara Allah subhanahu wa ta'ala. Yajibu al-imanu bihim kama ja'a dikruhum fil Qur'anil Karim, wajib kita mengimani para malaikat ini sebagaimana telah diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wal imanu bi'amalihim allati yakumuna biha, dan juga kita harus mengimani tugas-tugas yang mereka giat untuk melakukannya. Mimma ja'a tafsiluhu minal Qur'anil Karim was sunnatin nabawiyah, sebagaimana yang telah diterangkan secara rinci tugas-tugas mereka dan nama-nama mereka dalam Al-Quran yang mulia dan sunnah nabawiyah. Malaikat penjaga neraka, malaikat Malik, barakallahu fikum, sebagaimana mereka penghuni neraka meminta, memanggil malaikat, ya maliku liyaqdi alaina rabbuk, qala innakum makithun, laqad ji'nakum bilhaqqi walakin aktsarakum lilhaqqi karihun. Berkata penghuni neraka, wahai Malik, malaikat, liyaqdi alaina rabbuk, panggil Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya kita dimatikan saja, supaya selesai semua. Kata malaikat, innakum makithun, kalian tetap ada di sini dan tidak akan pernah bisa kemana-mana dan tidak juga pernah bisa mati. Kekal dalam penderitaan. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik. Thumma innal ladina la yu'minuna bil malaika aw yu'awwiluna haqiqatahum kama huwa al-halu inda ba'dil falasifa alladziina yu'awwiluna haqiqata wujudil malaikati bi annaha quwwal khair an-nafsaniyyah allati ladayil insan. Kemudian innal ladziina la yu'minuna bil malaika, kemudian orang-orang yang tidak beriman akan adanya malaikat, atau mereka mengatakan ada malaikat tapi malaikat itu adalah. Mereka menggambarkan sendiri, bukan seperti yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka menggambarkan bahwa yang namanya malaikat itu adalah bukan malaikat dalam bentuk sosok makhluk, barakallahu bikum, yang memiliki jasad, akan tetapi bahwa malaikat itu adalah kekuatan yang baik yang ada pada diri setiap manusia. Nah, itu menurut mereka malaikat. Ya, secara otomatis setan menurut mereka adalah kekuatan jahat yang ada pada diri manusia. Salah. Jelas sekali yang namanya malaikat, dalil-dalilnya sangat jelas. Barakallahu fikum. Memiliki bentuk, barakallahu fikum. Memiliki jasad, sama seperti jin, syaitan, mereka memiliki jasad dan memiliki roh. Tapi jin memiliki jasad dan roh, sebagaimana malaikat juga memiliki jasad dan roh. Barakallahu fikum. Demikian juga manusia memiliki jasad dan roh. Tapi mereka, sebagian orang yang mengaku muslim, meyakini bahwa malaikat itu kekuatan jiwa, kekuatan kebaikan. Kama yusammunal quwasyarrira allati fil insani asyayatin, sebagaimana mereka mengatakan bahwa kekuatan yang jelek dalam jiwa manusia itulah syaitan. Yaqulun laysunaka syayatin lahum ajsam, mereka mengatakan tidak ada setan dalam artian ada bentuknya, wujudnya, ada jasadnya. Walaysa hunaka malaika makhluquna lahum ajsamun hissiyah, juga mereka meyakini bahwa tidak ada malaikat yang memiliki jasad. mereka hanya mengatakan bahwa kekuatan rohani. Wa inama hiya mujarradu hawajisil khair al mutamathila bil malaika. Yang ada menurut mereka adalah roh kebaikan yang bisa berbentuk malaikat. Wa huwa jinsus syarr, asyarr al mutamathila fi syayatin. Atau yang lainnya jenis kejelekan yang dibentuk, yang berbentuk syaitan. Wa hadza wa nahwuhu min at-takharrusati wal abatil min ta'wilil qaramita wal falasifa al batiniyah. Ini dan yang semisal dengan ini termasuk apa? Takharrusat. Takharrusat itu kira-kira. Baik. Khars. Dan kebatilan dari ta'wil para kelompok karamitah falasifa wal batiniyah sufiyah. Wa ma la sabi hadza mawjudun fi tafsiril manar. Dan sangat-sangat sangat disayangkan tafsir seperti ini, pemahaman seperti ini ada dalam tafsir al manar. Siapa penulisnya? Rashid Tirta. Seorang yang berpemahaman dengan pemahaman ikhwani, Muhammad Rashid Tirta. Li Muhammad Rashid Tirta inda ta'arrudihi li kisati Adam alaihi salatu wassalam. Ketika dia membahas tentang kisahnya Adam, waqad dzakarahu sahibul manar an syaikhihi Muhammad Abduh. Disebutkan ini oleh Muhammad Rashid Ridha dari gurunya yang bernama Muhammad Abduh. Wa syaikhuhu Muhammad Abduh naqalahu an kitabil Ihya lil Ghazali. Dan gurunya Muhammad Abduh ini mengambilnya dari, atau dia nukil dari kitab Ihya, Ihya Ulumuddin, tulisan Al-Imam Al-Ghazali. Yang memiliki beberapa pemikiran yang menyimpang. Alladhi kanat indahu naz'atun falsafiyah atharat alaihi. Yani Al-Ghazali memiliki naz'ah falsafiyah. Memiliki pemikiran filosof falsafah yang mempengaruhi dirinya. Wahada ta'wilu minha. Dan ini termasuk penakwilannya. Wallahul musta'an. Kita cukupkan sampai sini, barakallahu fikum. Intinya kita harus beriman kepada malaikat karena termasuk bagian dari atau merupakan rukun dari rukun-rukun iman. Siapa yang mengingkari keberadaannya atau mentakwilkannya, maka dia dicap sebagai orang yang tidak beriman. Barakallahu fikum. Jelas-jelas bahwa malaikat demikian demikian demikian dan demikian memiliki wujud. Barakallahu alaikum. Memiliki jasad, memiliki sifat, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua ditolak semuanya. Kemudian hanya sekedar dikatakan kekuatan rohani yang ada dalam jiwa manusia. Subhanallah. Baik. Ini adalah pengingkaran terhadap nas yang sangat jelas. Wallahul musta'an. Taib kita tutup ke partul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.